السلام ورحمة الله وعلى آله وصحبه ومن تبع دعم بعد. قال رحمه الله باب المحفوظات من الأسماء. باب اسم yang dihafal. Nah, asma ini penjelasan saja karena al-mahfudat itu hanya pada isim, tidak ada pada fi'il dan harf. Qala rahimahullah al-mahfudatu salasatun mahfudun bil harfi, mahfudun bil idafati, wa tabi'un lil mahfudi. Al-mahfudat ada tiga. Yang pertama dihafat dengan sebab huruf, huruf hafat. Yang kedua dihafat dengan sebab idafah. Yang ketiga karena mengikut terhadap kata yang dihafat. Rayyana, Lukman, Abu Sofia. Lil. Id, enggak ada alif ya. La yukhfadu illa yukhfadu illa akhwahu. Baik, ucapan beliau minal asma sebagaimana yang kita singgung tadi, kait ini dikait dengan dari isim, bab yang dikhafat dari isim. Ini keterangan dari isim ini untuk menjelaskan kenyataan, bukan untuk mengecualikan. Ya. Paham ya? Beda kalau dikatakan al-marfu'atu minal asma, yang dirofak dari isim. Ini untuk mengecualikan apa? Lil ikhtiraz, untuk menjaga, mengecualikan dari al-marfu'at minal af'al. Nah, karena marfu'at ada yang dari fi'il, ada yang dari isim. Maka kalau dikatakan al-marfu'atu minal asma, berarti membahas tentang apa? Isim-isim yang di rofa, tidak membahas fi'il. Nah, adapun pada bab ini al-mahfudhatu minal asma, keterangan minal asma itu untuk menjelaskan kenyataannya, bukan untuk ihtiraz, untuk menjaga dari yang selainnya. Kenapa? It, karena tidak dikhafat kecuali al-asma'u. Nah, tidaklah dikhafat kecuali hanya isim saja. Istamir. Wa quluhu salasatun hai hadzal masyhur. Ala. Ala apa itu? Hal. Hai alal masyhur, masyhuri. Nah, ucapan beliau tiga, isim-isim yang dikhafat ada tiga, ini menurut pendapat yang masyhur. Nah, nanti untuk masalah yang ketiga yaitu tabi'il mahfud ada khilaf di situ. Apa amil yang mengkhafatkannya? Istamir. Wa qawluhu mahfudun bil harfi. Hada huwal aslu. Wa li hada qaddamahu. Qaddamahu. Qaddamahu. Nah. Ucapan beliau mahfudun bil harfi, inilah yang asal. Yang asli atau yang asal, isim itu dihafat dengan sebab huruf. Oleh karena inilah beliau mendahulukannya. Istamir. Wa qawluhu mahfudun bil idafati. Ay bisababiha la biha. Li'anna sahiha anil. Anna. Annal amila. Li'anna apa? Anna sahiha annal amila. Annal amila fil mudafi ilaihi huwal mudafu. Wahada madhabul musannifi kama sayati. Nah, ucapan beliau dikhafat dengan sebab idhafah. Baknya ini bak sababiyah ya. Bil idhafah, ini dengan sebab idhafah. Bukan dengannya, bukan dengan idhafahnya sendiri. Karena pendapat yang benar, amil yang mengejarkan, mengkhafatkan mudhaf ilaih adalah amilnya mudhaf itu. Berarti amil lafzi atau maknawi? Mbak Isa? Maknawi. Al-mudhaf. Kalau mudhaf itu amil maknawi. Lafzi. Nah, yang maknawi itu adalah idhafah, penyandaran. Nah, di sini ada apa? Amil lafzi dan amil maknawi. Kalau yang berpendapat mudhaf ilaih itu dikhafat dengan sebab idhafah, berarti amilnya amil maknawi. Kalau dikhafat dengan sebab mudhaf, maka amilnya lafzi. Nah, dan ini adalah pendapat yang menyatakan mudhaf ilaih itu dijernya dengan mudhaf, itu madhabnya musannif sebagaimana akan datang. Istamir. Tabi'un. Inna amila fihi hiya tabi'iyatu wa huwa dha'ifun Al-jarru fit-tabi'i ila jarri bil harfi aw bil idafati. Nah, ucapan beliau wa tabi'unil mahfud yang ketiga ini berdasarkan pendapat orang yang mengatakan bahwasannya amil yang mengejarkan tabi', misalkan ja'a amarartu bi Zaidin al-Fadili, yang mengejarkan al-Fadili itu tabi'iyah, mengikut. Nah, dan itu pendapat yang lemah kata syarih di sini. Wal asah, pendapat yang lebih benar, lebih sahih, amil yang mengejarkan tabi', na'at ataf taukid, adalah amil yang mengejarkan matbu'nya pada selain badal. Nah, maka kembalinya jar itu nanti pada tabi' itu adalah jar yang mengejarkan dengan huruf atau dengan idhofah. Sebagai contoh tadi, misalkan marartu bi Zaidin al-Fadili. Al-Fadili ini majrurnya kenapa? Bi Zaidin al-Fadili. Kalau pendapatnya di sini, nah, pendapat yang lemah tadi, dia sebagai na'at. Majrurnya karena na'at. Tapi kata syarih yang pendapat yang lebih asah, majrurnya al-Fadili dengan huruf jar yang mengejarkan tadi, bi Zaidin. Nah, hilaf dalam masalah ini. Taib, selain badal. Adapun badal bagaimana? Iqra ya, Pak Usman. In A'rabtahu. Tahu pada kana majruran bilam min bilamin mahfuz mahfuz mahfuzatun lamin bilamin mahfuz mahfuzatun min ya tin wa taqdiru nah. Adapun badal maka amil yang mengejarkan padanya itu mahdhuf, dibuang. Contohnya hadza li Zaidin ahika, ini milik Zaid, saudara laki-lakimu. Saudara laki-lakimu itu si Zaid itu orangnya sama. Maka ahika jika kamu mengi'rabnya sebagai badal maka dia dijernya dengan lam yang dibuang. Takdirnya apa? Hadza li Zaidin li ahika. Nah, adapun tawabi yang lainnya, na'at atau taukid, maka dengan amil yang mengkhobatkan matbu itu sendiri. Baik, qala rahimahullah fal mahfudu bil harfi huwa ma yufadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal waw wa ta wa rubba wa mud wa mundu. Yang dikhafa dengan huruf adalah apa yang dikhafa dengan min, ila dan seterusnya. Fasaba'atul ula tajuru dhahira wal mudmara. Tujuh yang pertama mengejarkan dhahir dan mudmar. Apa itu tujuh yang pertama ya akhwana? Nah, sampai kaf. Hitung yang benar. Hah? Sampai lam, ya, sampai lam saja. Tujuh yang pertama itu bisa mengejarkan isim dohir dan bisa mengejarkan domir mudmar. Contohnya, wa minka wa min nuhin. Minka mengejarkan domir, nuhin dohir. Ilallahi marji'ukum, isim dohir. Ilaihi. Ya, isim domir. Nah, min wa ila kemudian an. Latar kabunna tabakon an tabak. Isim dohir. Radiyallahu anhum waradu anhu. Isim domir. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Alaiha domir alal fulki dohir. Wa fil ardi ayatun fil ardi isim dhahir wa fiha wa ma fiha ma tastahil anfus isim dhamir min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba aminu billah isim dhahir aminu bihi dhamir. Nah, kemudian fi lillahi wal ba wal lam. Nah, lam lillahi ma fis samawati masuk isim dhahir. Lahuma fis samawati isim domir. Fasaba'atul akhiratu tahtasu bidzahir wa la tadkhulu 'alal mudmar. Tujuh yang terakhir khusus pada dzahir dan tidak masuk kepada mudmar. Apa itu? Tujuh yang terakhir ya, Fana. Apa? Ulangi. Kaf. Hatta. Baik. Faminha dari tujuh huruf jer yang terakhir tadi ada ma la yahtasu bi dhahirin bi ainihi, ada yang tidak khusus dengan isim dhahir tertentu. Bebas, yang penting isim dhahir. Bebas, tidak tertentu, yaitu kaf, hatta, waw. Contohnya wardatan kaddihan. Zaidun kal asad. Nah. Perhatikan di situ kadihan kal asad tidak ada apa? Tidak ada isim yang tertentu. Wa qad tadkhulu ala dhamiri fi dharurati syi'ri, kadang-kadang bisa masuk ke isim dhahir tapi isim dhamir tapi apa? Dalam dharurah syi'riyah. Nah. Ini untuk apa tadi? Al-kaf ya. Wa hatta matla'i wa nahu hatta matla'il fajri, hatta huruf jer matla'i Wa qawlihim akaltu samakata hatta ra'siha bil jarri. Aku telah makan ikan itu sampai kepalanya di jir. Berarti hatta huruf apa? Huruf jir. Contoh ini bisa dibaca berapa bacaan? Apa? Siapa tadi urutannya? Baza. Ya. Aku makan ikan sampai kepalanya. Bisa dibaca tiga bacaannya. Bisa dibaca hatta ro suha sebagai ibtidaiyah. Sampai kepalanya, ro suha mubtada, khobarnya mahduf, takdirnya makul, sampai kepalanya dimakan. Atau kalau dibaca ro saha atof. Ya. Hatta ro saha. Kalau dibaca ro siha, hatta huruf jer. Wa nahwu wallahi warrahman. Ini huruf waw. Tiga huruf ini kaf hatta waw tidak khusus tertentu. Wa minha ma yahtassu billahi wa rabbi mudafanil ka'bati awliya'il mutakallim wa huwa ta. Di antara tujuh yang terakhir tadi ada yang khusus masuknya ke lafdu jalal Allahi atau ke lafad rabbi yang diidhofahkan kepada Ka'bah. Rabbil Ka'bah. Atau didofahkan kepada yang mutakallim. Yaitu tak. Tak apa ini namanya? Tak kosam. Sumpah. Taulahi. Demi Allah. Tarabil Ka'bah. Demi Rabbil Ka'bah. Tarabbi. Demi Rabbku. Wa nadara tarrahmani wa tahayatika. Dan jarang. Tarrahman. Demi Ar-Rahman. Atau tahayatik. Demi kehidupanmu. Wa minha. Di antara tujuh yang terakhir tadi ada yang mayahtasu bizzaman. Khusus masuk pada isim zaman. Wawa mud wa mundu. Yaitu mud dan mundu. Sejak artinya. Contohnya maro'aituh mundu yaumil jum'ati aw mud yaumain. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Naam. Atau mut yaumina pada mut yaumain sejak dua hari. Wa minna ma yahtasu bin nakirat. Bagian yang keberapa berarti? Wabillah. Dari tujuh yang terakhir tadi, tiga pertama apa? Tidak tertentu. Kemudian satu setelahnya masuknya ke lafzul jalal Allah atau Rabbul Ka'bah. Yang ketiga apa? Zaman, mud, dan mundu. Tinggal berapa berarti? Tinggal empat. Tinggal yang keempat. Ya, tinggal satu huruf saja. Ma yahtassu bin nakirati ghaliban. Apa yang khusus masuknya ke isim-isim nakirah ghaliban mayoritasnya. Wahuwa robba. Nah, contohnya, robba rojuin fiddar. Sedikit sekali laki-laki di rumah itu. Harujar taklil. Rajulin majrur dengan rubah. Wa qata dakhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifradi wa tadhkiri wa tafsir bi tamyizin ba'dahu mutabiqin lil makna. Nah, dan kadang-kadang rubah ini masuk ke dhamir ghaib yang senantiasa bentuknya mufrad mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar. Dan dijelaskan dengan tamyiz setelahnya yang sesuai dengan mencocoki maknanya. Qalihi rubbahu fityatan. Sedikit sekali para pemuda. Nah, berarti haknya itu maksudnya fityatan. Nah, tamyiz menjelaskan dari yang dimaukan dengan hak tadi. Nah, misalkan rubbahu fatan. Berarti haknya satu. Rubbahu fatayain. Jadi walaupun domirnya hu, domir hak satu, tapi apa? Dijelaskan maksudnya hu ini dengan tamyiz setelahnya. Bisa mufrad, musanna, atau jamak. Wallahu a'lam bishawab, adapun syarahnya untuk huruf-huruf ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.